Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, babun fi ahkami tasarrufi fil mabi'i qabla qabdihi wa wal iqalati. Bab tentang hukum menjual kembali al-mabi' barang qabla qabdihi, sebelum terjadinya serah terima, dan bab tentang iqalah. Natanawal akan kita bahas dalam bab ini insyaallah hukum tasarruf menjual kembali al-mabi', barang yang dibeli, qabla qabdihi, sebelum terjadinya serah terima. Mayasihu, mana barang yang boleh semacam itu dan mana yang tidak boleh, plus penjelasan tentang cara yang terwujud dengannya qabdul mabi', serah terima. Wa yu'adu qabdan sahihan, dan bagaimanakah dinilai, kapankah dinilai, atau yu'adu dihitung, dinilai qabdan sahihan, telah terjadi serah terima yang benar, dalam kondisi seperti apa. La yu'adu, belum dihitung, belum dinilai sebagai qabdan sahihan, serah terima yang benar. Katailah bahasanya tidaklah boleh atasarruf menjual kembali al-mabi', barang yang dibeli, qabla qabdihi, sebelum terjadi serah terima. Jika barang tersebut adalah barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, au mazru'an, atau didepa, dihitung dengan meter, atau dihitung dengan depa. Nah, kalau untuk barang-barang semacam ini tidak sah dan tidak boleh, baru qulaan namun belum ada serah terima, kemudian sudah dijual kembali, ini tidak boleh, bittifaqil a'immah, dengan sepakat para ulama. Itu untuk empat jenis barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, atau kemudian diukur, dalam bahasa kita pakai meter. Ini berarti semacam kain. Ini tidak boleh dijual kembali manakala belum ada serah terima. Nah, adapun selain empat ini maka diperselisihkan ulama. Namun wakadha idza kana ghairu dzalika ala sahih ar-rajih. Dan demikian juga sama hukumnya, tidak boleh jika barangnya, jika mabi', itu ghairu dzalika, selain empat jenis di atas. Namun tidak boleh ala sahih, menurut pendapat yang benar, yang kuat, dari dua pendapat ulama fikih dalam masalah ini. Mengingat sabda Nabi SAW, siapa yang membeli bahan makanan, maka tidak boleh baginya yabi'hu, menjual kembali, sampai dia meminta untuk dipenuhi, sampai dia minta untuk ditakarkan, sampai dia minta untuk ditimbangkan, kemudian terpenuhi apa yang jadi haknya. Dia beli 5 kilo, kemudian sudah ditimbang 5 kilo, kemudian diambil, baru boleh baginya untuk menjual kembali. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, hatta yaqbidahu, sampai terjadi serah terima barang. Dalam riwayat wali muslimin, dalam riwayat muslim saja, hatta yaqtalahu, sampai dia meminta untuk ditakar dan permintaannya dipenuhi. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, dan aku tidaklah mengira barang yang lain kecuali semisal bahan makanan. Artinya ghairu ta'am, kata Ibnu Abbas, selain bahan makanan itu menurut prasangkaku sama dengan bahan makanan, tidak boleh dijual kembali sampai terjadi serah terima. Namun kalau pakai riad ini baru praduga, sangkaan kuat minimal. Oleh karena itu bal warada dzalika sharihan, terdapat dalil yang vulgar yang tegas sebagaimana dalam riad Imam Ahmad. Ya, kalau pakai riad Imam Ahmad itu tegas. Tapi kalau pakai muttafaqun alaih, maka untuk selain makanan cuma mendasarkan dari perkataan Ibnu Abbas. Nah, kalau pakai riad yang muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim, maka itu cuma kita mengacu pada perkataan Ibnu Abbas yang isinya adalah praduga. Kalau riad Imam Ahmad tegas dan marfu. Tegas dan marfu. Kalau pakai riad muttafaqun alaih yang marfu adalah tentang bahan makanan, beras, gandum atau semacam itu. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan idza ishtaraita syai'an, jika engkau membeli sesuatu. Nah, ini umum. Nakirah didahului syarat. Fala tabi'u hatta taqbidahu, maka janganlah engkau menjual kembali kecuali setelah terjadi serah terima. Jadi di sini pakai syai'an mencakup makanan dan non makanan, mencakup bahan makanan dan non bahan makanan. Demikian juga kalau pakai riad Abu Dawud. Kalau pakai riad Abu Dawud, kalau kita berdalil pakai riad Abu Dawud, maka kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang antuba, dijual kembali as-sila'u, barang dagangan, hai sutubta, di tempat dibeli. Hatta yahuzaha at-tujaru ila rihalihim, kecuali setelah para pedagang yang kulaan ini membawa, menguasai barangnya atau memindah barangnya, ila rihalihim, ke kendaraan-kendaraannya, ke unta-untanya. Nah, kalau pakai riwayat Abu Dawud, pakai asila, ini umum. Pakai riwayat Imam Ahmad, pakai syai'an, ini juga umum. Tidak hanya terbatas pada bahan makanan. Dan di riwayat Abu Dawud terdapat penegasan dilarang menjual kembali barang di tempat kulaan. Harus kemudian dipindah ke daerah kekuasaan pembeli. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah mengatakan ilatun nahyi anil bai', ilah dilarangnya menjual kembali barang sebelum serah terima adalah ketidakmampuan pembeli untuk menerimanya. Pembeli kedua itu tidak bisa menerima barang karena barang masih di penjual pertama. Li'anal ba'i', karena penjual yang kedua, qad yusallimuhu, boleh jadi menyerahkan barang dan boleh jadi tidak menyerahkannya. Atau maaf, mustari di sini pembeli pertama. Ilah dilarangnya jual beli sebelum barang itu terjadi serah terima karena pembeli. Karena pembeli pertama tidak mampu untuk menerimanya. Karena penjual boleh jadi menyerahkannya dan boleh jadi tidak menyerahkannya. Ini penjual pertama. Tentu kalau mau dijual kembali nanti berarti ada penjual kedua dan pembeli kedua. Ini penjual pertama, kemudian pembeli pertama. Pembeli pertama sekaligus menjadi penjual kedua. Maka li'anal ba'i', karena penjual pertama boleh jadi menyerahkannya dan boleh jadi tidak menyerahkannya. La siyama lebih-lebih jika penjual pertama melihat bahasanya pembeli yang dia sekaligus menjadi penjual kedua, ternyata dia mendapatkan untung. Fa innahu, maka penjual pertama akan bersusah payah untuk menolak, membatalkan, untuk menolak transaksi jual beli. Boleh jadi dengan dia mengingkari, dengan mengatakan belum terjadi transaksi, atau dia ihtial, atau dia pakai akal-akalan hilah alal faskhi untuk membatalkan transaksi. Ya, maka ini ada penjual pertama, jual barang. Ada kemudian pembeli pertama. Pembeli pertama ini setelah membeli, sebelum serah terima, dia sudah langsung jual. Nah, ternyata dan barang masih di tempat penjual pertama. Nah, pembeli pertama yang kemudian begitu dia beli, setelah beli dia langsung jual, dan barang masih di tempat penjual pertama. Ternyata pembeli pertama ini dapat untung yang lebih besar daripada untungnya ini. Ternyata pembeli pertama yang sekaligus menjadi penjual yang kedua dapat untung yang lebih besar daripada untungnya penjual pertama. Gimana perasaan penjual pertama? Gimana perasaannya? Waduh, saya cuma dapat untung ngepas 3.000, wah, dia untungnya 10.000. Maka di sini nanti akan timbul bahaya menjual barang sebelum terjadi serah terima, meskipun sudah dimiliki. Meskipun sudah dimiliki, barang ini sudah dimiliki oleh pembeli pertama. Nanti baru akan kelihatan bahayanya di sini. Gimana penjual pertama lihat di depan matanya si pembeli ini untung dengan keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungan dia. Maka normalnya pedagang, nah ini, maka dia akan melakukan trik sedemikian rupa untuk membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi. Wa ta'akkada dzalika, dan larangan ini, larangan menjual barang sebelum kita menerimanya meskipun sudah memilikinya, lebih ditekankan lagi, lebih kuat lagi, ditambah dengan adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk an ribahin, larangan untuk mendapatkan keuntungan, malam yatman, dalam keadaan orang itu tidak menanggung rugi. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara dalil penguat terlarangnya menjual barang sebelum kita menerimanya, menjual kembali barang kulaan sebelum kita menerimanya, adalah hadis yang lain yang melarang seorang itu mendapatkan keuntungan manakala dia terjamin tidak mungkin rugi. Dan kapan itu akan timbul keuntungan? Dalam keadaan dia terjamin tidak rugi, dia tidak akan menanggung kerugian, manakala dia jual barang, satu barang, dan barangnya masih di tempat penjual pertama. Itu dia dijamin, dia tidak bakalan rugi. Kenapa? Ketika barang itu masih di tempat penjual pertama, kehujanan dan sebagainya, nah, tanggung jawab dia. Tanggung jawab si penjual pertama. Maka penjual kedua yang merupakan pembeli pertama itu tidak mungkin rugi. 100% dia untung. 100% dia untung. Tidak ada peluang untuk rugi di sisi manapun, karena barang masih di tempat penjual pertama. Rusak karena hujan atau karena apa, itu tanggung jawab. Dia tinggal nuntut penjual, oh, ini rusak di tempatmu, ganti. Maka dia terjamin tidak mungkin rugi, 100% untung. Nah, ini keuntungan semacam ini adalah keuntungan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalil terlarangnya menjual kembali barang sebelum serah terima ada dua. Ada dalil khususnya, dalil tegas yang mengatakan demikian, yang hadisnya telah kita baca, dan ada dalil yang lain yang maknanya itu adalah itu. Meskipun redaksinya beda. Redaksinya beda namun maknanya itu. Itu jangan dan terlarang keuntungan yang tidak ada kemungkinan rugi. Dalam aturan Islam, orang itu berhak untung manakala dia berpeluang untuk rugi. Kaidah untung dalam Islam, orang itu berhak atas satu keuntungan manakala dia berpotensi untuk terkadang menanggung rugi. Kalau sama sekali tidak ada potensi untuk rugi, maka itu riba. Itu kaidah riba. Kaidah riba itu 100% untung dan tidak mungkin rugi. Ya, sekian perkutipan perkataan Ibn Taimiyah. Maka wajib atas seorang muslim untuk mengikatkan diri dengan aturan ini. Jika seorang muslim membeli satu barang, falayukdim, maka janganlah dia melangkah untuk tasarruf padanya, melakukan tindakan kepadanya dengan menjual kembali atau yang lain, sampai dia telah menerima barang tersebut dengan serah terima yang sempurna. Dan ini adalah satu perkara yang diremehkan oleh banyak orang, atau banyak orang pura-pura tidak mengetahuinya. Maka banyak orang membeli sejumlah barang kemudian menjual kembali padahal dia belum menerimanya dari penjual pertama sama sekali, atau dia telah menerimanya namun qabdan naqisan, serah terima yang belum sempurna, yaitu serah terima yang layu adu, belum terhitung qabdan sahihan, serah terima yang benar. Contoh serah terima yang belum sempurna yang ini adalah berarti serah terima yang tidak sah, ka'iyaudal aqyas, dia cuma menghitung kantong. Kis itu artinya ya kantong plastik dan semacam itu, biasa disebut kis. Auturat au sonadid, turat mungkin maknanya paket, paketan. Ini satu paket, dua paket, tiga paket. Au sonadid dan kotak, wahia dan benda-benda tadi, kantong-kantong plastik, kemudian kotak-kotak, itu semua masih di tempatnya penjual. Namun dia cuma ngitung saja, udah genep. Oh ini ada 10 kotak. Ini punya saya yang ini ya. 1 2 3 4 5. Iya, Pak, itu punya Anda itu 10 itu. Dihitung udah genep 10 kotak. Kemudian nah ini qabd naqis. Ini qabd yang serah terima yang belum sempurna. Dia sudah ditandai. Ini barang milik Anda di toko penjual, sudah ditandai. Barang Anda di pojok sebelah sana, jumlahnya ada 10 kotak. Terus ditengok, dihitung, benar. Ini yang punya saya. Iya Pak, itu punya Anda. Non masih di tempatnya penjual. Nah ini ya, ini namanya qabd naqis. Sudah ada serah terima namun belum sempurna, dan ini adalah belum tergolong qabd yang sahih, belum tergolong serah terima yang benar. Summa yadhabu, kemudian setelah dia hitung, setelah dia cek, pergilah dia keluar dari toko itu, kemudian dia jual kepada orang lain. Wa hadza la yu'addu qabdan sahihan, dan ini tidaklah tergolong serah terima yang sah. Yang kalau serah terima itu sah, maka ya tarattab alaihi, punya dampak bolehnya pembeli menjual kembali barang itu. Karena belum sah serah terimanya, maka si pembeli ini belum punya otoritas, kewenangan untuk menjual kembali. Nah, setelah kita bahas bahayanya, maka jika Anda bertanya, lalu apa yang dimaksud dengan serah terima yang sah, yang membolehkan pembeli untuk menjual kembali barang yang telah dia beli? Jawabannya, Maka serah terima untuk satu barang itu berbeda dengan perbedaan jenis barang. Masing-masing jenis barang itu punya serah terima yang sesuai untuk barang tersebut. Maka jika barangnya adalah barang yang ditakar, maka serah terimanya adalah dengan takaran. Orang beli minyak, mungkin boleh jadi minyak goreng, masih pakai takaran yang tempat kita ya. Minyak goreng curah terus semacam itu 5 liter misalnya. Saya beli minyak goreng ini 5 liter. Maka baru terjadi serah terima setelah ini dari tempat yang besar dan diambilkan 5 liter dan diserahkan. Wa in kana mauzunan, jika itu ditimbang, maka serah terimanya dengan timbangan. Datang ke toko beras, saya beli beras 10 kilo. Diambilkan dari karung, ditimbang 10 kilo, dimasukkan ke kantong, ini Pak, beras 10 kilo. Jika itu ma'dudan, jika itu dihitung, dihitung apa contohnya? Permen ya. Ya. Permen dihitung. Saya beli berapa biji? 10 biji. Maka qabduhu, maka tolak serah terimanya dengan dihitung. Ya, dan penjual beli permen berapa, Pak? 10. Dia ngambil permen dari wadahnya, dari toplesnya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lho Pak, sudah 10. Sudah di depannya. Nah ini sudah qabd. Baikkan masu'an, jika itu di meteri, faqabdu bizara, maka serah terimanya dengan dihitung berapa meter, berapa depa. Misalnya kain, saya beli kain 5 meter. Ya, kemudian dari diambil dari gulungan entah berapa puluh meter dan diukur 2 meter atau 5 meter kemudian dipotong. Ini Pak sudah 5 meter. Namun kalau cuma baru dihitung, baru ditimbang, maka ini kalau semata-mata dihitung kemudian ditimbang, ditakar, maka belum qabd, masih harus plus ma'a plus hiyazati hadil asya ila makanil mustari. Dipindahkannya benda-benda ini ke tempat, ke daerah kekuasaan pembeli. Maka tadi sudah di beras sudah ditimbang, masukkan kantong, diserahkan, ini Pak barangnya, ini beras Anda 10 kilo, kemudian dia bawa. Nah itu baru qabd. Kemudian pemakana kasiap, adapun jika kain dan hewan, mobil, maka qabdnya adalah dengan dipindah ke tempatnya pembeli. Jika mabik barangnya adalah barang yang bisa di yatanawalu bilyadi, bisa dipegang dengan tangan, semacam permata atau buku dan semacam itu, maka serah terimanya yahsul, terjadi bi tanawul mustari lahu biyadihi, dengan pembeli itu mengambil barang tersebut dengan tangannya, dengan menerima buku. Buku, ini beli buku kemudian sudah dipegang dengan tangannya. Wahiyazatihi, kemudian masuk ke dalam daerah kekuasaannya, kemudian pindah ke tempatnya. Ini semua untuk benda-benda yang mungkin dipindah. Ini semua tadi untuk barang-barang yang bisa dipindah. Gimana kalau tidak bisa dipindah? Wa in kana al-mabi', jika barangnya itu adalah barang yang tidak mungkin dipindah dari tempatnya, semacam jual beli rumah, jual beli tanah, kemudian jual beli buah yang masih ada di atas pohon, maka serah terima itu terwujud dengan takhliyah, dengan pengosongan, dengan pengosongan. Apa yang dimaksud dengan pengosongan? bi ayyu makkina minhu al-mujtari, dengan al-mujtari pembeli itu diberikan kekuasaan penuh. Pembeli itu diberi kekuasaan penuh atas barang yang dia beli. Wa yukhli bainahu wa bainahu, maka dikosongkan antara dia dengan barangnya. Ini kosong, ini 100% otoritas Anda. Ini rumah dah kosong, barang-barang milik penjual rumah itu sudah dipindai semua, dah kosong. Kemudian pembeli itu sehingga punya kekuasaan untuk ngatur rumah ini mau diapa, 100% dia sudah leluasa. Nah, itu berarti telah terjadi serah terima. Lihat tasarufi, kemudian dia bisa mengatur-ngatur barang tersebut sebagaimana layaknya pemilik. Wa taslimud dar, dan rumah itu diserahkan atau semacam itu dengan bentuk dibukakan untuknya pintunya dan diserahkan kepadanya kuncinya. Ini bentuk-bentuk qabd yang sah, sehingga setelah terjadi qabd maka baru terjadi kemudian punya otoritas, pembeli itu punya otoritas untuk menjual kembali barang yang telah dia beli dan telah dia terima. Waqad marad, dan telah lewat sejumlah hadis tentang larangan menjual kembali al-mabi' barang yang dibeli sebelum serah terima yang diakui menurut syariat. Kenapa demikian? Kenapa dilarang? Karena lima fi dzalika minal maslahah, karena terkandung badannya maslahat untuk pembeli dan penjual, yaitu memotong atau menghilangkan perselisihan dan terbebas dari pertengkaran dan keributan yang seringkali tansyabu, itu berkobar di antara manusia disebabkan karena mereka meremehkan masalah qabd atau serah terima. Dan disebabkan seringkali terjadi perselisihan karena mustari tidak tafaqqud, tidak mengecek barang, kemudian al-istifaiha bil wafa, dan minta untuk dipenuhi watam dan sempurna, kemudian sudah terputuslah kewajiban penjual atas barang. Wa hadza amrun, maka kewajiban untuk adanya baru dijual setelah ada serah terima adalah satu perkara yang seorang muslim selayaknya mengikatkan diri dengannya dan menerapkannya dalam muamalahnya, dalam jual beli yang dia lakukan. Dan banyak orang hari ini bermudah-mudah dalam masalah serah terima barang, sehingga mereka menjual barang sebelum serah terima yang syar'i. Maka dengan itu mereka menerjang apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu terjadilah dalam pertengkaran dan perselisihan, atau mereka tertimpa penyesalan pada saat ternyata tersingkap kandusi barang tersebut sesuai dengan hakikat nyatanya, sedangkan mereka telah terlanjur terlibat di dalamnya, lalu mereka tidaklah mampu untuk terbebas darinya kecuali dengan murfaat wal mudafaat, kecuali dengan sibuk di meja hijau di peradilan. Murfaat itu artinya pelaporan kasus, dan mudafaat kemudian ada saling di pengadilan, berarti saling hujat menghujat. Wa hakadza kullu man khalafa, demikianlah keadaan semua orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh tidak pasti menyesal dan terjumus dalam kesusahan. Ya, maka di antara aturan Islam orang itu boleh menjual kembali barang kulaan itu dengan dua syarat. Orang itu boleh menjual barang itu dengan dua syarat. Pertama, dia memilikinya, kemudian yang kedua, dia telah menerima barangnya. Maka kalau baru memiliki namun belum ada serah terima, belum boleh jual beli, belum boleh menjual kembali. Harus ada dua-duanya. Sebagian orang sudah menjual kembali barangnya padahal dia baru memilikinya, memiliki itu terwujud dengan transaksi. Terwujud dengan transaksi, dengan kesepakatan. Ini saya beli ya, harganya sekian. Ya, nah, ini telah memiliki. Namun semata-mata memiliki itu dalam aturan Islam belum membolehkan untuk mengadakan, untuk menjual kembali. Harus ditambah dengan yang kedua, qabd atau muqabadah. Dan qabdnya itu pun harus dengan qabd yang sempurna. Qabd yang sempurna, itulah qabd yang sah. Karena tadi disebutkan ada qabd yang naqis. Kalau qabdnya itu qabd naqis, masih belum boleh. Belum boleh, belum membolehkan untuk menjual kembali barang. Qabd naqis tadi disampaikan, semisal ditunjukkan barangnya, barang milik Anda di pojok sebelah sana, sudah kemudian sudah dicek, namun belum berpindah kepada kekuasaan pembeli. Ini baru qabd, baru qabd naqis. Ya kalau tadi beras itu sudah ditimbang, kemudian sudah dikantongi, namun belum diambil. Ini sudah ditimbang, sudah dikantongi, sebelah sana ditaruh oleh penjual. Ini baru qabd naqis. Maka tadi harus plus ma'a. Jadi ditambah apa? Harus ada ma'a hiyazah. Ma'a hiyazah tihadil asya' ilal makanil mushtari. Barang-barang tadi harus dipindah ke daerah kekuasaan pembeli. Kalau baru ditimbang, baru ditimbang kemudian dikantongi misalnya, itu baru qabd naqis. Setelah ditimbang dan dikantongi, dipindah ke daerah kekuasaan pembeli, itu baru nanti qabd tam. Ada serah terima yang sempurna. Nah, itulah yang membolehkan untuk menjual kembali. Ya, kemudian paragraf terakhir itu membahas tentang masalah iqalah. Jadi ini judulnya, isinya ada dua. Yang paling panjang adalah poin yang pertama, karena iqalah itu memang bab yang pendek saja. Maka iqalah ini berkaitan dengan manakala jual beli itu telah bersifat mengikat. Kemarin kita telah kita sampaikan bahasanya jual beli ketika telah terjadi kesepakatan itu belum mengikat, kecuali setelah khiyar majelis berakhir. Kalau khiyar majelis telah berakhir, pembeli telah pulang, maka jual beli bersifat mengikat. Meskipun tidak ditulisi, maka tidak boleh ditukar kembali, tidak boleh dibatalkan. Meskipun di notanya tidak ada tulisan barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar, meskipun tidak ada tulisan semacam itu, dalam aturan Islam begitu dia keluar dari toko, keluar dari tempat transaksi, maka jual beli telah bersifat mengikat. Telah bersifat mengikat, sehingga dia tidak boleh membatalkan sepihak. Bagaimana ternyata setelah sampai rumah menyesal, maka yang terjadi adalah iqalah. Pilihannya nanti iqalah. Namun iqalah itu tidak bisa bersifat memaksa dan sepihak. Tidak bersifat memaksa dan sepihak. Dia kemudian kembali ke toko tersebut, kemudian menyampaikan penyesalannya dan sebagainya, dan minta untuk jual beli tadi dibatalkan. Nah, kalau untuk penjualnya, karena ini kasusnya yang paling banyak untuk penjual, maka penjualnya tidak harus menerima iqalah. Tidak harus menerima iqalah, cuma yustahab, dianjurkan untuk menerima iqalah. Terus seandainya dia tidak mendak, yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini pembeli juga enggak bisa apa-apa. Karena iqalah itu boleh bagi pembeli dan mustahab untuk penjual untuk menerimanya. Kan enggak wajib. Karena jual beli telah bersifat mengikat. Akadnya sudah akad lazim, bukan lagi akad jaiz. Ini akad jaiz, akad yang belum bersifat mengikat. Ya, maka di paragraf terakhir, kami mahasa, dan di antara hal yang didorong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimotivasi adalah ketika salah satu dari pelaku transaksi itu iqalah, meminta pembatalan kepada yang lain bifaksil baik, dengan membatalkan transaksi pada saat dia menyesal telah melakukan transaksi atau ternyata telah hilang kebutuhannya terhadap barang. Atau yang ketiga adalah ya suruh bithaman, dia kesulitan untuk melunasi harga penjualan. Ya, maka ikolah itu solusi untuk boleh dilakukan yang pertama ketika menyesali telah mengadakan transaksi karena ternyata sampai rumah ternyata barangnya sudah ada. Loh, oh, saya beli barang ini loh ternyata dulu sudah ada. Ini berarti kemudian dia menyesal. Atau kemudian dia kemarin mengira membutuhkan barang, ternyata dia tidak membutuhkan barang. Demikian juga ini ketika terjadi kredit macet. Maka salah satu opsinya, salah satu pilihannya adalah iqalah. Ya, meskipun kalau dalam pandangan orang sekarang, wah ini merugikan penjual. Maka ini barang dijual dengan tidak tunai, 5 kali angsuran, ternyata baru 2 kali angsur, sudah macet. Gak bisa melanjutkan. Maka salah satu solusinya kalau pakai ke dalam fikih Islam adalah iqalah. Namun kalau pola pandang kapitalis, nah, akan melihat wah ya rugi, wong sudah barangnya sudah second, masa kemudian akad kemudian dibatalkan, duit dipulangkan, 2 kali angsuran dipulangkan, barang sudah dipakai 2 bulan. Nah, pandangan kapitalis, pandangan cuma semata-mata materi oriented, wah ini satu hal yang merugikan. Ya, namun kalau dia berpandangan merugikan, maka ya boleh-boleh saja tidak menerimanya. Tapi gimana solusinya? Ya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man aqala musliman, siapa yang memaafkan seorang muslim ketika dia minta pembatalan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan iqalah maknanya adalah menghilangkan akad pembatalan masing-masing dari 2 orang yang bertransaksi, bima kana alaih, membatalkan apa yang menjadi haknya, ya, min ghair ziyadatin, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Maka kemudian iqalah ketika itu diterima, ya, maka penjual menerima barang, kemudian uang yang baru 2 kali angsuran tadi dipulangkan. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan. Dan iqalah ini adalah di antara hak muslim atas muslim yang lain saat dia membutuhkannya. Ini adalah di antara bentuk husnul muamalah. Penjual yang mau menerima iqalah itu adalah tergolong penjual yang berbisnis dan bermuamalah dengan bentuk dengan cara yang bagus. Wa min muqtatul ukhuwah al-imaniyah, dan ini adalah konsekuensi persaudaraan karena iman. Namun penjual itu menerima iqalah tidak wajib. Tidak wajib menerima iqalah karena hadisnya cuma menceritakan, tidak berisi perintah. Cuma menceritakan manfaat iqalah pada yaumul qiyamah nanti. Dan satu perkara yang Nabi SAW menyebutkan ganjaran manfaatnya, manfaat hal tersebut di akhirat, maka ini menghasilkan hukum mustahab dan tidak menghasilkan hukum wajib. Kemudian penjelasan bab berikutnya, penjelasan tentang riba dan hukumnya. Maka maudhu ini atau topik ini adalah termasuk topik yang paling penting. Akhtar di sini artinya paling penting, bukan bahaya, namun penting. Dia telah topik riba yang seluruh syariat para nabi sepakat tentang haramnya, dan Allah mengancam orang pelakunya dengan ancaman yang sangat keras. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba, yaitu mengambil riba, tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali sebagaimana bangkitnya orang yang kerasukan setan minal mas karena gila. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkabarkan bahasanya orang-orang yang melakukan riba, mereka tidaklah berdiri, yaitu bangkit dari kubur mereka pada saat ba'as, pada saat bangkit dari kubur, kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan. Ai illa, kecuali sebagaimana berdirinya orang yang masru', orang yang kerasukan setan. hala sar'ihi, ketika dia kerasukan. Wadzalika, dan hal tersebut, kenapa? Artinya berdirinya sempoyongan. Kenapa dia berdiri sempoyongan? Karena besarnya perutnya, ya, disebabkan karena makan riba, mengambil uang riba saat di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang kembali melakukan transaksi riba setelah mengetahui haramnya, Allah ancam bahwasanya dia adalah penghuni neraka yang khalid, yang tinggal lama dalam neraka. Sebagaimana firman Allah taala, dan siapa yang kembali melakukan riba, maka dia adalah penghuni neraka dan dia adalah khalid, dia akan jadi orang yang tinggal lama dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu mengkabarkan bahasanya Allah menghapus keberkahan riba. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba, Allah menghapus keberkahan riba. Yang dimaksud dengan menghapus riba adalah menghapus keberkahan harta yang bercampur dengan riba. Maka meskipun betapa banyak harta al-murabi, harta rentenir, orang yang melakukan transaksi riba atau rentenir, maka jangan salah baca antara murabi sama murabi. Kalau murabi itu artinya rentenir, murabi artinya pendidik, guru dan semacam itu. Watatohamat, dan meskipun demikian besar hartanya, maka itu adalah harta yang hilang berkahnya sehingga tidak ada kebaikan di dalamnya. Namun itu menjadi wabalun, bencana. Dalam bahasa Indonesia wabah, agak nyerempet-nyerempet mungkin ya. Wabalun akan menjadi bencana bagi pelakunya. Dia capek di dunia dan mendapatkan azab di akhirat, dan dia tidak mendapatkan faedah dan manfaat darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala wasofa memberikan label, memberikan cap dan stempel untuk murabi, untuk orang yang meribakan hartanya. Allah beri stempel dengan dua stempel, dengan dua cap, kafarun athimun, orang yang sangat ingkar dan orang yang banyak dosa. Sebagaimana firman Allah taala, yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba, wa yurbis sadaqat, dan mengembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, Allah tidak menyukai orang yang sangat ingkar dan penuh dosa. Maka Allah kabarkan, kalau Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kalau dia tidak menyukai rentenir. Dan ketika dia tercegah dari mendapatkan cintanya Allah, maka konsekuensinya Allah membencinya dan marah kepadanya. Kemudian Allah namai pelaku riba itu dengan sebutan kafar. Makna kafar di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama, dia adalah orang yang keterlaluan dalam kufur nikmat. Itulah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka dia sangat ingkar dengan nikmat Allah. Buktinya dia tidak punya belas kasihan kepada orang yang tidak berdaya, tidak mau membantu orang yang kesusahan. Dia tidak mau memberikan tangguh untuk orang yang kerepotan bayar. Namun orang yang kerepotan bayar, dia bolehkan untuk menunda pembayar, namun ada denda. Dan denda karena memberikan tempo, ini adalah riba jahiliyah. Atau yang kedua, makna yang kedua yang dimaksud sangat ingkar di sini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan ini berlaku manakala dia menganggap riba itu halal. Dia berkeyakinannya boleh-boleh saja, wong suka sama suka, ridho sama ridho kok, orangnya mau juga kok, nah ya boleh berarti, nah, maka kafir dia dengan perkataannya semacam itu. Dan Allah labeli orang ini dalam ayat tersebut dengan orang yang penuh dosa, artinya mubalirun, keterlaluan dalam dosa, tenggelam dalam al-adrar, dalam kejelekan, dalam bahaya materi dan kejelekan moral. Dan Allah pun telah mengumumkan peperangan terhadap orang yang melakukan riba dari Allah dan Rasulnya atas pelaku riba, karena dia adalah musuh Allah dan Rasulnya jika dia tidak mau meninggalkan riba. dan Allah melabeli pelaku riba sebagai orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Jika kalian bertakwa, maka tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian betul-betul orang yang beriman. Jika kalian tidak lakukan, maka ketahuilah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian bertobat, maka untuk kalian menjadi hak kalian, modal kalian. Jika kalian demikian, maka kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Jika kalian ngotot dengan riba, maka kalian berarti zalim. Maka ila janib, di samping hadil zawajir Al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an yang menzajir, melarang untuk melakukan, untuk bermuamalah dengan riba, terdapat juga larangan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zajir itu melarang, namun melarang dengan berisi menakut-nakuti. Melarang yang berisi menakut-nakuti, bukan hanya naha, namun dengan nakut-nakuti, ini loh kamu adalah orang yang saat ingkar dan seterusnya, peperangan dari Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Ini zajir. Ya, zajir itu pembuat kapok, pembuat jera. Namun demikian juga ada zawajir, ada larangan yang berisi nakut-nakuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menilai bahasanya menerima riba adalah termasuk al-kabair al-mubiqah. Dosa besar yang membinasakan, sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, istanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan, membinasakan, salah satunya adalah wa'aklu riba, menerima riba. Mubiqat artinya muhlikah, membinasakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menerima riba, wa mukilahu. Ya, mukilah riba itu artinya orang yang berhutang dengan sistem riba. Kalau akli riba itu orang yang menghutangi. Kalau mukil, mukil itu memberi makan. Memberi makan, sebagian penerjemah mewakilkan. Ini kesalahan fatal dalam menerjemahkan hadis. Menjadi agen riba. Ada yang menerjemahkan dengan, saya jumpai sebagian buku ketika menjelaskan hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat pemakan riba, kemudian dan agen riba. Ini salah fatal. Mukil itu bukan mewakil. Ini bacanya bukan mewakil, namun mukil. Dari kata-kata akala, yuk, namun mengikuti wazan af'ala. Akala yukilu. Kemudian karena ini hamzah, kemudian ketemu dhammah, kemudian jadi mahmuz, kemudian hamzahnya hilang, jadinya mukil. Artinya memberi makan. Artinya memberi, menyetorkan uang riba. Siapa itu penyetor uang riba? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Maka yang terlaknat dalam riba itu bukan hanya orang yang mengutangi, namun orang yang mau berhutang dengan sistem riba ada orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pencatat transaksi riba dan saksinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan 1 dirham uang riba itu dosanya lebih jelek daripada kalau di sini 33 zaniyatan, 33. Ada cetakan yang lain? Harusnya 36 harusnya. Oh, atau au juga. Di sini ada au, maaf. Lebih jelek daripada 30 kali zina dalam Islam atau 36 kali berzina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahasanya riba itu memiliki 72 pintu. Yang paling ringan dosanya semisal dosa seorang anak laki-laki memperkosa ibunya sendiri. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan haramnya riba itu lebih keras daripada haramnya judi. Daripada maisir, yang maisir itu adalah kimar, taruhan. Kenapa lebih jelek daripada judi? Karena murabi, karena rentenir atau orang yang meribakan uang, qad akhadha fadlan muhaqqaqan, dia mengambil kelebihan dan itu adalah riil, Dan umumnya korban riba adalah orang yang membutuhkan, karena mau operasi anaknya, karena sakit dan sebagainya. Wa amal muqamir, adapun orang yang melakukan judi, maka dia mendapatkan kelebihan, namun terkadang dia tidak mendapatkan kelebihan, hilang duitnya. Kalau orang judi, makanya 100.000 boleh jadi dia dapat kelebihan, enggak muhakkok, enggak pasti. Tidak mendapatkan kelebihan itu milik orang lain, itu tidak pasti. Boleh jadi dia mazlum, dia terzalimi karena duitnya hilang. Tapi kalau murabi, maka dia mendapatkan fadlan, kelebihan, dan itu muhakkakan, pasti. Suma bayana, kemudian Ibn Taimiyah menjelaskan bahasanya riba adalah kezaliman yang bersifat pasti, karena dia adalah taslitul ghani, penindasan orang yang kaya kepada orang yang membutuhkan. Lain halnya dengan taruhan. Fa'ina qad ya'khudhu fi al-fakir minal ghani, karena boleh jadi orang yang miskin ngambil duitnya orang kaya. Nah, karena yang menang judi ternyata yang miskin, yang kaya kalah. Dan boleh jadi orang yang berjudi itu selevel dalam kekayaan dan kemiskinannya. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan bahwa maka riba adalah memakan harta dengan cara yang batil, sehingga Allah mengharamkannya. Atau fahuwa, maka judi adalah memakan harta dengan cara yang batil, sehingga Allah mengharamkannya. Non, tidak ada pada judi kezaliman kepada orang yang membutuhkan, atau kemudian memberikan madarat, bahaya kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana yang ada dalam riba. Dan satu hal yang telah maklum, bahasa yang mendzalimi orang yang miskin, orang yang membutuhkan, itu kezalimannya lebih besar daripada kezaliman kepada orang yang tidak membutuhkan. Intaha sekian perkataan Ibn Taimiyah. Dan memakan atau mengambil riba adalah di antara sifat orang Yahudi, yang karenanya, yang karena sebab itu mereka berhak untuk mendapatkan laknat yang kekal dan berkelanjutan. Allah Ta'ala berfirman, dikarenakan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan sejumlah makanan yang enak yang dulu pernah halal bagi mereka. Demikian juga disebabkan karena mereka kathiran seringkali menghalangi manusia dari jalan Allah. Demikian pula wa akhdhihim riba, gara-gara mereka mengambil riba. Maka ayat ini penjelas untuk sejumlah ayat yang menyebut, yang menggunakan istilah makan riba. Apa yang dimaksud makan riba? Makan riba jawabannya adalah menerima dan mengambil riba, sebagaimana di ayat ini wa akhdhihim riba. Dan mereka mengambil dan menerima riba padahal mereka dilarang untuk menerimanya. Dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan telah kami siapkan untuk orang-orang yang kafir dari mereka siksaan yang pedih. Dan hikmah diharamkannya riba, maka dalam riba terdapat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, karena rentenir itu mengambil dari orang lain riba tanpa orang lain itu mendapatkan faedah sedikit pun dalam kompensasi dari penyerahan riba. Penyerahan riba itu mereka tidak mendapatkan kompensasinya. Tidak ada timbal baliknya. Maka 1 juta kemudian bayarnya 1.200.000, 200 untuk bayar apa? Tidak ada. 200 itu tidak untuk bayar apa? Tidak ada yang dibayar. Untuk 200 tersebut tidak memiliki mukabil, kompensasi balik. Kemudian pada riba terdapat menyusahkan orang miskin dan orang yang membutuhkan dengan berlipat gandanya utang atas mereka pada saat mereka tidak mampu untuk melunasi utang. Dan dalam riba itu menghilangkan lil ma'ruf bainan nas, menghilangkan jiwa sosial di antara manusia. Dan itu menutup pintu al-qardul hasan, menghutangi dengan baik-baik, dan membuka al-qard bil faidah. Faidah artinya riba atau bunga, utang dengan berbunga, yang ini memberatkan pundak orang-orang miskin. Demikian juga dengan adanya riba, maka ini menihilkan pekerjaan-pekerjaan, berbagai macam pekerjaan, perdagangan, berbagai macam profesi dan kegiatan industri yang maslahat dunia itu tidak akan terwujud dengan baik kecuali dengannya. Karena rentenir ketika dia mendapatkan tambahan harta melalui riba tanpa harus capek, maka dia tidak akan mencari jalan-jalan yang lain lil kasbi asyak, untuk mendapatkan penghasilan yang berat-berat atau yang susah-susah. Dan Allah Ta'ala ja'ala tariqa ta'amulun nas, dan Allah tetapkan bahasanya jalan atau cara untuk manusia bermuamalah dalam penghidupan mereka, itu Allah tetapkan jalannya qa'iman, tegak di atas prinsip hendaknya masing-masing mendapatkan faedah dari orang lain fi muqabil, sebagai kompensasi karena pekerjaan yang dia lakukan atau semacam itu, atau karena kompensasi barang yang dia serahkan kepada orang lain. Sedangkan riba itu khalin, bersih dari dua unsur di atas. Li'annahu, karena riba ibaratun adalah memberikan harta mudha'afan yang berlipat-lipat, ya, dari satu pihak yaitu pihak konsumen tanpa mukabil, tanpa mendapatkan kompensasi dari orang yang menghutangi. Kompensasinya bukan kompensasi benda ataupun kompensasi kerja. Ya, maka beliau katakan bolehnya riba itu menyebabkan orang malas kerja yang capek-capek. Ya, ketika orang merasa sudah dapat untung besar, cuman tinggal kemudian ngasih utangan orang, habis itu kemudian ya tinggal tengah tinguk, tinggal duduk-duduk santai baca Quran dan sebagainya, bulan depan sudah dapat tambahan, maka orang akan malas kerja. Maka orang malas untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, perdagangan, membuka kegiatan industri dan yang lainnya. Karena orang mengandalkan keuntungan yang mudah mereka dapatkan dengan riba. Kemudian tadi disampaikan di kalimat yang terakhir, ya, beliau sampaikan kaidah penting dalam masalah muamalah. Beliau katakan, beliau simpulkan, bahasanya Islam itu memiliki prinsip dalam masalah penghidupan, pekerjaan dan profesi, mendapatkan keuntungan dan mendapatkan penghasilan. Orang itu berhak untuk mendapatkan penghasilan karena satu dari dua sebab. Yang pertama, dia memberikan pekerjaan kepada orang lain, dia melakukan pekerjaan untuk orang lain, atau dia memberikan dan menyerahkan barang untuk orang lain. Itu aturan dalam Islam dan yang menyebabkan seorang itu berhak untuk mendapatkan penghasilan. Ini kesimpulan dari penulis. Dari berbagai macam ajaran, berbagai macam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita buat kesimpulan global bahwasanya dalam Islam orang itu berhak untuk mendapatkan uang. Orang itu berhak untuk mendapatkan uang, berhak untuk mendapatkan penghasilan, itu harus melakukan satu dari dua hal ini. Dia melakukan aktivitas yang itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena dia kemudian kerja, maka dia berhak untuk mendapatkan uang dari orang tersebut, atau dia menyerahkan barang kepada orang lain. Karena dia menyerahkan barang, boleh jadi sewa, menyewakan mobil, menyewakan apa, ya, atau kemudian boleh jadi jual beli barang, maka dia berhak untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dalam riba itu tidak ada itu semua. Ya, ketika 1 juta kemudian harus bayar 1.200.000, ya, maka orang ini menyerahkan 200.000, sedangkan si rentenir tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menyerahkan barang apapun untuk 200.000 tadi, dan dia juga tidak melakukan kerja apapun untuk mendapatkan yang harus dia lakukan untuk mendapatkan 200 tadi. Lalu sehingga 200 itu didapatkan atas alasan apa? Jawabannya tidak ada alasan. 200 tambahan tadi dia dapatkan tanpa alasan apapun. Dalam Islam dia dinilai tidak punya alasan apapun untuk mengambil itu.